Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tayyib, yang lantai atas baca semua. Yang lantai bawah baca semua. Baik, ahsantum barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ajurri rahimahullahu taala, wa haddatsana al-Firyabi qala haddatsana Ya'qub ibnu Humaid ابن كاسب قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد الداروردي عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لألباب ذوي الرأي منكن. Nah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada kaum wanita. Asal riwayat ini dalam Sahih Bukhari, terjadi pada saat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan khutbah secara khusus bagi kaum wanita yang isinya adalah ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai kaum wanita hendaknya kalian rajin-rajin bersedekah. Fa inni uritukum uritukunna aksara ahlinna, karena saya diperlihatkan bahwa kalian kaum wanita adalah penghuni ya neraka. Kebanyakan dari penghuni neraka itu adalah kaum wanita. Barakallahu fikum. Nah, fakulna wabima ya Rasulullah, maka para wanita itu pun mereka pun bertanya apa sebabnya wanita menjadi penghuni neraka yang paling banyak? Qala tuksirna al-la'na wa takfurna al-ashir. Nabi mengatakan sebab kenapa perempuan itu banyak masuk neraka karena perempuan itu sering melaknat. Ya. Gampang melaknat. Nah. Lisan wanita itu barakallahu fikum lebih ringan. Ya. Nah. Daripada tangannya. Kalau laki-laki tangannya yang lebih ringan. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Karena kalian kaum wanita banyak sering melaknat, mengucapkan kata-kata cacian, makian, sumpah serapa dan yang semisal dengannya. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian di antara penyebab perempuan atau wanita yang menjadi penghuni neraka adalah takfurna al-ashir. Mereka itu sangat mudah untuk mengingkari kebaikan suaminya. Ya. Dengan sangat mudahnya mereka melupakan jasa dan kebaikan dari suaminya. Hanya karena satu kesalahan kecil, ya, barakallahu fikum, membuat kebaikan suami yang selama ini menjadi tiada berarti. Nah, ya, gara-gara nilah setitik rusak susu sebelanga. Itu pepatahnya, ya. Nah, gara-gara air nila setitik susunya jadi rusak. Nah, barakallahu fikum. Hey. Hanya karena satu kesalahan atau satu perkara yang membuat wanita tadi kecewa, seolah-olah ya tidak ada bekas sedikit pun kebaikan dan jasa suaminya selama ini. Barakallahu fikum. Nah, baik. Hey. Yeah. Iya. Itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, setelah itu mengatakan, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba li lubbir rajuli al-hazimi min ihdakunna. Nah. Dan Nabi mengatakan lagi yang menunjukkan barakallahu fikum na'am ta'ajubnya beliau dengan kaum wanita, ya, saya belum pernah melihat makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang dia itu kurang akalnya, kurang agamanya, namun dia mampu membuat hilang kecerdasan laki-laki yang memiliki azam yang kuat, ya. Padahal secara akal mereka lebih lemah. Secara agama mereka lebih lemah. Tapi mereka bisa mendominasi. Ya. Mereka bisa memegang kendali laki-laki yang pinter dan memiliki barakallahu fikum na'am. Ya. Hasrat azam yang begitu kuat. Kalah sama perempuan yang lemah akalnya, lemah agamanya. Itu menunjukkan ke ketakjuban Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketakjuban beliau kepada makhluk yang namanya wanita. Barakallahu fikum. Kemudian mereka bertanya, "Kulna wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah?" Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, dari sisi mana agama kami dikatakan kurang? Dari sisi mana dikatakan akal kami kurang?" Qala, maka Rasulullah mengatakan, "Alaisa syahadatul mar'a mithla nisfi syahadatir rajul?" Adapun yang menunjukkan lemahnya akal wanita, bukankah kata Nabi persaksian, ya, seorang wanita itu setara dengan persaksian setengah laki-laki. Nah, sehingga kalau dalam perkara tersebut harus ada dua saksi, cuman ada satu saksi laki-laki, sisanya saksi perempuan, minimal dua. Ya, saksi perempuan itu bisa mewakili satu saksi laki-laki. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Jadi perempuan itu persaksiannya setara dengan setengah persaksian laki-laki. Itu karena masalah akal. Nah, barakallahu fikum. Nanti akan ada keterangan. Kulna bala. Maka kaum wanita saat itu mengatakan, "Iya, benar." Ya. Mereka mengakui. Qala fadzalika min nuqsani aqliha. Maka Nabi mengatakan itulah letak kurangnya akal kaum wanita. Alaisa idza hadat lan tusalli wa lam tasum? Bukankah wanita itu ketika dia haid, barakallahu fikum, dia tidak diperkenankan untuk mengerjakan sholat dan berpuasa? Kulna bala. Maka kaum wanita mengatakan, "Iya Rasul." Nah, perempuan kalau datang bulan haid tidak boleh berpuasa, tidak boleh sholat. Qala fadzalika min nuqsani diniha. Nabi mengatakan itulah ya letak kurangnya agama para wanita. Barakallahu fikum. Nah, hadis ini barakallahu fikum dimasukkan Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala dalam bab ya, naam, ma dalla ala ziyadatil iman wa nuqsanihi. Nah, yaitu dalil-dalil yang menunjukkan kalau iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Pada kalimat barakallahu fikum ya, naqisati aqlin wa dinin. Pada kalimat wa dinin menunjukkan agama itu bisa berkurang. Ad-din bagian dari iman. Nah, barakallahu fikum. Kalau dia dikatakan naqis berarti otomatis ada ziyadah bisa bertambah. Barakallahu fikum. Nah, itu sisi keterkaitan riwayat ini dengan bab. Nah, ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa iman itu barakallahu fikum berkurang, ya. Nah, kemudian barakallahu fikum, apa yang dimaksud dengan kurangnya akal, ya? Nah, dijelaskan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, bayyana alaihi salatu wassalam anna nuqsana aqliha min jihati dha'fi hifdhiha. Ya. Nah, min jihati dha'fi hifdhiha. Wa anna syahadataha tujbaru bi syahadati imra'atin ukhra. Barakallahu. Nah. Jadi kata Syekh bin Ibnu Bas, bayyana 'alaihi salatu wassalam, di dalam hadis tersebut Nabi langsung menjelaskan bahwa anna nuksana aqliha min jihati dha'fi hifdhiha. Bahwa lemahnya atau kurangnya akal kaum wanita itu ditinjau dari sisi lemahnya kemampuan dia untuk menghafal, untuk mengingat. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Bukan secara menyeluruh, ya. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Tapi hanya pada beberapa kasus. Dan persaksian kaum wanita itu bisa dinaikkan, ya, bisa dikatrol dengan persaksian seorang wanita yang lain. Nah, barakallahu fikum. Wa dzalika lidhabti asyhadati. Wadhalika lidhabti asyhadati bisababin annaha qad tansa. Ya, bisababin annaha qad tansa. Nah, barakallahu fikum. Kenapa hal itu dipersyaratkan? Ya, perempuan persaksiannya baru dianggap kalau ada dua. Karena untuk memastikan persaksian tadi, kalau memang benar-benar terjadi. Sebabnya, karena wanita itu, barakallahu fikum, ya, nah, sering lupa. Nah. Fatazidu fi syahadati au tunaqqisuha. Fatazidu fi syahadati au tunaqqisuha. Nah. Sehingga wanita tersebut akan menambahkan dalam persaksiannya atau mengurangi. Ya. Nah, karena dia tidak begitu barakallahu fikum kuat ingatannya, sehingga pada kasus tadi bisa saja terjadi penambahan, ya, barakallahu fikum. Nah, atau bisa saja pada kasus tersebut terjadi pengurangan. Jadi kalau dia sendirian yang menceritakan tadi itu belum diterima, sampai ada yang menguatkan, oh iya benar kejadiannya seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wastashhidu syahidaini mir rijalikum. Wastashhidu syahidaini mir rijalikum. Fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani. Ya. Naam. Mimman tardawna minasyuhada. Antadilla ihdahuma fatudzakira ihdahumal ukhra. Surah Al-Baqarah ayat 282. Allah mengatakan, wastajhidu syahidaini min rijalikum. Hendaknya kalian meminta persaksian dari dua orang laki-laki. Wa in lam yakuna rajulaini, kalau tidak ada saksi dua laki-laki, farajulun wa imra'atani, maka bisa digantikan dengan seorang laki-laki dan dua perempuan. Naam. Mimman tarbauna minasyuhada, dari orang-orang yang kalian ridai sebagai saksi. Apa alasannya? Antudilla atau antadilla ihdahuma. Tadilla di sini bermakna tansah. Karena bisa jadi salah seorang dari wanita tadi lupa ya tentang kejadiannya. Fatudzakiru ihdahumal ukhra, sehingga saksi wanita yang lain bisa mengingatkan. Ya. Nah, ada yang kurang kejadiannya seperti ini. Nah, ya. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bisawab. Nah. Sehingga dikatakan lemahnya akal wanita itu dari sisi barakallahu fikum al-hifdzu wadhabtu. Ya. Nah, wanita itu lemah dari sisi itu. Mengingat barakallahu fikum dan memastikan suatu perkara. Ya. Nah, wanita itu lebih gampang untuk lupa. Barakallahu fikum. Dan susah untuk barakallahu fikum memastikan ya suatu perkara. Nah. Al-muadzin yu'adzin. Tayyib, barakallahu fikum. Dari situ kita bisa mengetahui barakallahu fikum di antara ya watak kaum wanita, nah, yang memang sudah merupakan jibilli, ya, sudah merupakan bawaan dari sananya, barakallahu fikum. Dari sisi al-dhabtu. Yeah. Kaum wanita itu barakallahu fikum, mereka lemah untuk bisa memastikan ya yeah, sesuatu. Nah, perempuan itu lebih sering dilanda oleh yang namanya dilema. Ya. Yeah. Nah, bingung barakallahu fikum. Baik, untuk bisa memastikan yang namanya ad-dhabtu tadi. Nah. Contoh saja barakallahu fikum dalam kehidupan sehari-hari, ya. Pakaian. Nah. Kalau yang namanya ikhwan, yang namanya cowok laki-laki barakallahu fikum ya. Pakaian ya gampang saja mereka. Ya kan? Nah, mana yang kering dipakai? Ya, barakallahu fikum. Ada yang gosokan ya gosokan. Enggak ada ya. Ya sudah ya, enggak gosokan. Ya, masalah warna, masalah apa. Barakallahu fikum. Ya, enggak urusan. Namanya cowok. Ya, nah. Tapi kalau perempuan, kadang beli pakaian saja lama. Iya, di lemari ada yang warna merah, ada yang warna hijau, ada yang warna biru, ada yang pink, ya. Buka lemari aja sudah mungkin 10 menit. Yang mana ya hari ini ya? Nah, barakallahu fikum. Dia sudah bingung untuk menentukan warna, ya, pilihan. Barakallahu fikum. Nah, baik. Kadang kalau dia punya banyak sepatu atau sandal, ya, hari ini ke pondok pakai sandal warna apa? Pakai sepatu yang mana? Itu kadang sudah bingung. Nah, barakallahu. Apalagi kalau memilih jodoh. anak perempuan lebih repot daripada anak laki-laki. Ya, barakallahu fikum. Harus didampingi. Apalagi kalau pilihannya lebih dari satu. Kadang satu saja, barakallahu fikum, mereka bingung. Apalagi pilihannya lebih dari satu. Ya, nah, anak, sini kamu. Ya, ada apa, papa? Ini ada ikhwan tiga ini. Mau sama kamu. Kamu pilih saja mereka. Iya. Mana bapak? Ini yang pertama ini. Ganteng ini. Sudah tinggi. Hidung mancung. Kulit putih. Cocok sama kamu. Ya. Geleng-geleng kepalanya. Kenapa kau tidak mau? Ini ganteng ini. Memang ganteng bapak. Cuman dia punya rambut kayak... itu kayak lambang sila ketiga Pancasila. Tahu ya, pohon beringin. Memang kita orang timur seperti itu rambutnya kan? Iya bapak, tapi saya bosan dengan yang seperti itu. Saya pingin yang lain. Ya, nah. Tidak pingin kayak sila ketiga Pancasila, bapak. Ah, sudah. Ini ada yang kedua ini. Pasti kamu suka ini. Ya, nah. Rambutnya lurus. Tidak kayak sila ketiga. Ya, nah. Hidungnya mancung. Kulitnya kuning langsat. Geleng-geleng kepala lagi. Kenapa? Geleng-geleng kepala. Papa jadi ikut pusing. Kenapa? Soalnya dia punya mata setengawat. Ah, salah lagi, ya kan? Barakallahu fikum. Nah, mata pula yang salah setengawat. Nah, barakallahu fikum. Kasih yang ketiga, ya. Juga sama. Dia tidak suka. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ya, sudah lama gitu. Habis itu, pilih yang pertama kembali dia. Ya sudah apa-apa, yang pertama saja. Tidak apa-apa itu. Kayak sila ketiga itu. Nah, balik lagi yang pertama. Ya, barakallahu fikum. Nah, itu perempuan. Ya, mereka itu gampang untuk bingung. Gampang untuk barakallahu fikum terjatuh dalam yang namanya di dilema. Sehingga mereka butuh adanya bahu tempat untuk bersandar. Ya, nah. Ketika mereka bingung, ketika mereka gundah gulana, ada bahu yang mereka bisa gunakan untuk bersandar dan rambut untuk berteduh. Kata ini kan, sila ketiga. Nah, jadi bisa berteduh kalau hujan tidak susah-susah cari payung. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya. Itu barakallahu fikum ya, karakter wanita. Barakallahu fikum. Nah, sehingga butuh ada orang yang membimbing dia kalau dia belum menikah. Ya, orang tuanya kalau dia sudah menikah. Ya, suaminya. Nah, ya. Kadang tadinya dia sudah yakin sekali, barakallahu fikum, tahu-tahu berubah pikiran menjadi ragu. Nah, misal ya, suaminya kasih dia pilihan, ya, adik, ini ada cincin bagus-bagus, ya. Kamu pilih. Nah, udah dia pilih. Pilihnya aja pertama sudah susah, barakallahu fikum. Dia pilih yang pertama. Yang ini kah? Iya bang, ya, nah, yang itu. Ketika suaminya ingin berangkat, barakallahu fikum, tiba-tiba dia memanggil kembali, tidak jadi, ya, nah, tidak usah beli cincin, uangnya sayang, ya kan, lebih baik buat anak sekolah saja, nah, nggak jadi beli cincin, uangnya dibuat anaknya sekolah. Jadi perempuan itu mikirnya agak rumit, tidak seperti laki-laki. Pak Ivan ya, nah, baik. Dia menggunakan ya, tayyib cara berpikir yang tidak simpel, ya, kaum laki-laki. Nah, tayib. Tetapi hebatnya dengan kekurangan tersebut, justru barakallahu fikum kaum wanita bisa memiliki dominasi terhadap kaum laki-laki. Nah, makanya itu ada istilah ikatan suami-suami takut istri. Ya, nah, barakallahu fikum. Karena tadi, ya, padahal suaminya ini barakallahu fikum orang yang pinter. Nah, orang yang cerdas, entah dari sisi ilmu dunianya atau ilmu agamanya. Barakallahu fikum. Nah, ya. Tapi kalau sudah, ya, berhadapan dengan istri, ya, jenderal sekalipun, nah, barakallahu fikum, banyak yang tidak berani ketika berhadapan dengan ibu jenderal, ya kan? Nah, ya, kalau di hadapan anak buah, wah, dia bentak-bentak itu. Nah, barakallahu fikum, ya. Tapi kalau istri yang membentak, nah, dia kayak tikus kejebur sungai. Barakallahu fikum, ciut nyalinya. Tayyib. Itu yang membuat Nabi SAW merasa takjub barakallahu fikum. Ya, belum pernah saya lihat sosok makhluk yang lemah akal, lemah agama, tapi dia bisa mendominasi kaum laki-laki yang cerdas, ya, dan punya hasrat yang begitu tinggi. Barakallahu fikum. Nah, secara histori, barakallahu fikum, secara sejarah juga membuktikan akan hal itu. Nabi Adam alaihissalam adalah buktinya. Ya, Nabi Adam itu adalah abuna, ayah kita, nah, manusia yang paling cerdas. Ya, kecerdasan yang didapatkan oleh anak keturunan beliau sampai sekarang itu warisan dari Nabi Adam. Hanya berapa, seperberapanya saja. Semua kecerdasan kita itu terkumpul pada Nabi Adam. Barakallahu fikum. Nah, baik. Iya, ketika iblis ingin menggoda Nabi Adam, nah, secerdas-cerdas iblis masih tidak bisa, ya, menggoda Nabi Adam alaihissalam. Nah, barakallahu fikum. Baik. Maka iblis la'anahullah menggoda Nabi Adam melalui Hawa. Nah, ketika Hawa yang barakallahu fikum meminta, ya, tidak berdaya. Ya, jadi yang namanya akal sehat, yang namanya logika, yang namanya barakallahu fikum larangan-larangan yang lain, nah, apapun itu, ya, laut kan kuseberangi, gunung kan kudaki. Nah, barakallahu fikum. Tapi masjid dilewati. Itu orang-orang, ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Nabi Adam akhirnya terjatuh dalam pelanggaran tadi, barakallahu fikum, dari, ya, bujuk rayu Hawa, barakallahu fikum. Nah, kemudian kisah terus berlanjut, barakallahu fikum, banyak tokoh-tokoh besar, ya, yang hancur, barakallahu fikum. Naam, kejayaannya karena wanita. Nah, makanya Nabi mengatakan ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Aku tidak meninggalkan satu fitnah setelahku yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki daripada kaum wanita. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Seperti Imran ibnu Hittan, ya, yang memuji Abdurrahman ibnu Muljim. Tadinya dia adalah muridnya para sahabat, ya, qurra, hafizul Quran. Barakallahu fikum. Bahkan dia menonjol, memiliki kelebihan. Nah, tapi karena dia tergoda dengan wanita Khawarij, maka barakallahu fikum beliau, atau dia berubah menjadi orang-orang yang memiliki pemahaman Khawarij. Begitu juga kisah seorang muadzin. Iya, Nah, yang terfitnah dengan gadis barakallahu fikum ahli kitab karena dia melihat dari atas. Anda dengar ceritanya ya? Nah, dari Abu Hasan singkat saya beliau pernah cerita ini. Iya. Belum? Sudah. Nah. Barakallahu fikum. Ya. Ketika dia melihat ke bawah ada wanita cantik, kemudian sudah tertutup sudah. Akal sehat apa yang dia dapatkan ketika dia mondok, ya. Nah, sudah. Birahinya barakallahu fikum tidak bisa terbendung, dia hendak bermaksud jelek dengan wanita tadi. Nah, tapi wanita itu menolak, tidak bisa, ya. Nah, kalau kamu mau dengan saya, kamu harus pindah agama, murtad. Nah, ya sudah, yang penting dapat. Dia keluar ya dari agama Islam masuk ke dalam agama ahli kitab, ya. Tidak lama setelah itu dia jatuh dari loteng, mati. Barakallahu fikum. Nah, ya, su'ul khatimah barakallahu fikum. Nah, dan masih banyak kisah-kisah yang lain barakallahu fikum. Nah, kalau kisah secara umum yang biasa mereka contohkan seperti Julius Caesar, ya. Nah, salah satu tokoh raja Romawi yang begitu barakallahu fikum, na'am, gagah perkasa, dominasi pada saat barakallahu fikum masa pemerintahannya, ya, begitu banyak wilayah yang dia taklukkan, nah, merosot itu semua karena seorang wanita yang bernama Cleopatra, ya, Ratu Mesir. Itu dalam sejarah barakallahu fikum. Nah, dia harus mati tragis, ya, seorang Julius Caesar barakallahu fikum. Nah, banyak, ya, laki-laki yang hebat barakallahu fikum yang menjadi hancur, ya, karena wanita. Nah, memang benar ada sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa di balik kesuksesan seorang laki-laki ada sosok seorang wanita. Ya, entah itu seorang ibu barakallahu fikum, entah itu seorang istri, ya. Kesuksesan seorang laki-laki barakallahu fikum, nah, tidak luput dari dukungan seorang wanita. Tetapi barakallahu fikum juga banyak kasus terjadi, ya, kehancuran seorang laki-laki dibalik seorang wanita. Nah, ya, jadi laki-laki itu kalau sudah kena perempuan, ya, kena yang namanya al-ishku, nah, itu sudah akal sehat, agama, barakallahu fikum, apapun itu kata orang, tidak dia gubris. Nah, barakallahu fikum. Ya. Itu bahayanya barakallahu fikum fitnah. Fitnah wanita bagi kaum laki-laki. Makanya salafun saleh pada masa yang lalu barakallahu fikum. Nah, mereka ketika barakallahu fikum dipasrahi seorang budak wanita, ya, yang hitam, legam barakallahu fikum. Nah, mereka mengatakan lebih mending saya dititipkan, ya, barakallahu fikum, na'am, harta daripada wanita. Nah, kalau harta masih bisa mengendalikannya, tapi wanita, walaupun itu budak wanita yang barakallahu fikum dianggap, ya, seperti itu, mereka enggak berani. Nah, barakallahu fikum. Kalau sekarang barakallahu fikum, kita melihat fenomena justru, ya, fitnah wanita ini barakallahu fikum seolah-olah dikesampingkan. Nah, barakallahu fikum. Khususnya dari kalangan barakallahu fikum, na'am, para dai ketika mengisi kajian, ya, enggak ada hijab sama sekali. Nah, sehingga para hadirin khususnya para wanita bisa melihat barakallahu fikum sang ustaz. Nah, barakallahu fikum. Ya. Tayyib. Mulai dari yang tua sampai yang muda bisa melihat. Nah, dan tidak sedikit di kalangan mereka yang terfitnah, ya. Nah. Barakallahu fikum. Entah itu melewat pertanyaan atau lewat DM, barakallahu fikum, na'am. Ya. Tadinya mungkin iseng-iseng atau guyon barakallahu fikum. Baik. Tapi siapa tahu ditanggapi serius ya kan? Nah, barakallahu fiik. Ya, itu yang terjadi. Bermudah-mudahan terkait dengan fitnah wanita. Nah, ya. Man nahnu wa man haula. Siapa kita? Siapa para ulama salaf terdahulu? Nah, mereka orang yang barakallahu fikum sebenarnya yang paling bertakwa, ya, yang paling layak mungkin. Tapi mereka menutup pintu itu dengan sangat rapat. Pintu fitnah wanita tadi, barakallahu fikum. Nah, ya. Ini barakallahu fikum ya, teguran untuk kita semua, barakallahu fikum. Dan juga para duat ilallah untuk tidak bergampang-gampang antara dengan masalah hijab ketika ta'lim. Ya, barakallahu fikum. Nah, fitnahnya sangat besar. Dan kasus-kasus yang terjadi dari kalangan para da'i yang terfitnah dengan jamaah pengajiannya juga sudah menjadi bukti. Iya kan? Nah, banyak para da'i-da'i itu yang terfitnah dengan jamaah pengajiannya. Ya, entah ustadznya yang terfitnah atau jamaah pengajiannya yang terfitnah. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Judul kajiannya barakallahu fikum agar aman dari fitnah. Tapi model pengajiannya seperti itu. Ya, enggak ada hijab antara barakallahu fikum na'am para akhwat dengan barakallahu fikum dai-nya. Nah, ya itu namanya fitnah. Barakallahu fikum. Kajiannya selamat dari fitnah, tapi ternyata prakteknya justru membuka yang namanya fitnah. Allah musta'an wa 'alaihi dzikran. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Tapi di sini barakallahu fikum ada satu poin ya, khususnya bagi kaum wanita. Nah. Bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan merupakan bentuk celaan bagi kaum wanita, ya, tentang lemahnya akal mereka, lemahnya agama mereka. Nah, tapi itu menunjukkan ketakjuban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk fenomena yang seperti ini. Barakallahu fiik. Nah, tayyib. Maka di situ ada faedah yang pertama untuk kaum laki-laki berarti apa? Naam. Walir rijal al-hadar min fitnati an-nisa. Bagi kaum laki-laki hendaknya mereka berhati-hati dari ya fitnah wanita. Barakallahu fiik. Naam. Kemudian walin nisa barakallahu fikum, sedangkan bagi kaum wanita ayat hendaknya mereka menggunakan barakallahu fikum sisi kelebihan yang ada pada mereka pada hal yang positif ya, untuk memberikan support dukungan kepada suaminya, kepada anaknya, kepada saudaranya, barakallahu fikum, ya, agar mereka menjalani jalan yang benar, barakallahu fikum. Nah, ya, jadi ketika dia tahu suaminya sangat mencintai dia, ya, suaminya sangat sayang kepada dia, apapun yang dia inginkan pasti dikasih, ya. Suaminya tidak akan pernah mengatakan tidak untuk dia. Nah, ketika dia tahu posisinya barakallahu fikum seperti itu, ya, jangan menjadi seperti yang barakallahu fikum kebanyakan kaum wanita itu ada. Tapi jadikanlah barakallahu fikum peluang seperti itu untuk ya membawa kebaikan pada suaminya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Dinukilkan barakallahu fikum sehingga saya oleh Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin ya Al-Hasan Al-Basri, kalau tidak Al-Hasan Al-Basri Ibnu Mubarak Barakallahu fikum. Ketika beliau keluar untuk mencari Maisha, istrinya mengingatkan, "Naam, ya, wahai suamiku, ya, hati-hatilah kamu ketika keluar. Naam, jangan kamu bawa pulang ke rumah kecuali ya yang halal. Nah, silakan kamu keluar kerja mencari Maisha penghidupan, tapi yang bawa pulang ke rumah, ya, yang kamu kasih makan anak dan istrimu harus yang halal." Nah, barakallahu fikum. Baik. Itu di antara bentuk contoh suami, bentuk contoh istri yang mendukung suaminya agar memilih jalan yang baik. Barakallahu fikum. Nah, ya. Jadi jangan menggunakan barakallahu fikum dominasi yang engkau miliki justru membawa suamimu pada hal yang jelek. Ya, nah. Suaminya barakallahu fikum mau berangkat taklim, ya kan? Sudah semangat-semangat ini. Ya, sudah lama meninggalkan daras habis bulan madu, ya kan? Barakallahu fikum, na'am. Ya, pengen ikut daras kos lagi, barakallahu fikum, ya, Mas. Nah, ya. Enggak usah lah, di rumah aja kan bisa lewat radio. Nah, atau titip rekaman barakallahu fikum. Nah, ya jadinya suaminya enggak jadi keluar. Enggak jadi menuntut ilmu barakallahu fikum. Nah, iya, kalah sama istrinya. Majhalah namanya, ya. Menjadi membuat dia menjadi orang yang majhul, enggak pernah kelihatan lagi barakallahu fikum. Nah, majbanah, ya. Istri itu juga bisa membuat seorang menjadi penakut barakallahu fikum. Nah, mabghalah, istri itu bisa membuat seorang menjadi apa? Bakhil atau pelit. Iya. Nah, ketika masih belum menikah, masih single barakallahu fikum, dia orang yang ringan tangan. Iya. Gampang untuk memberi. Tapi setelah menikah barakallahu fikum nanti. Karena istrinya iya adalah seorang wanita yang materialistis. Nah, sehingga kalau dia ingin mengeluarkan uang itu langsung diprotes. Langsung dimarah-marah, langsung diomelin, ya. Mana uangnya? Sini, biar aku aja yang ngatur, ya. Kamu itu, wah. Nah. Barakallahu fikum. Jadi, ketika ya seorang wanita itu mengetahui kalau dia memiliki kelebihan tadi, maka jangan gunakan untuk membawa suaminya kepada jurang kehancuran, tapi sebaliknya. Gunakan kelebihan itu untuk ya membawa suaminya menjadi laki-laki yang sukses barakallahu fikum dunia dan akhirat. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Mungkin itu yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini. Apakah boleh membuang muka pada orang yang kita benci tanpa niat untuk menyombongkan diri? Nah, tetap tidak boleh. Barakallahu fikum. Ya. Nah, karena itu sudah masuk dalam kategori barakallahu fikum ya, na'am tadabur, ya, yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah, Afan Ustaz, ana mau tanya apa pendapat yang saya tentang Ibnu Sayyad, apakah dia seorang dajjal atau bukan? Nah, ada khilaf di kalangan salaf tentang Ibnu Sayyad. Barakallahu fikum. Ibnu Sayyad ini anak kecil, ya. Dia memiliki kemampuan, ya, barakallahu fikum, supranatural, dan itu ada di zaman Nabi. Barakallahu fikum. Nah, beritanya tentang dia cukup santer, cukup deras, barakallahu fikum. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa orang sahabat langsung mendatangi untuk mengecek kebenarannya. Nah, sampai ada berita kalau Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal yang dimaksudkan barakallahu fikum. Nah, tayyib. Maka Nabi mendatanginya barakallahu fikum ketika Nabi datang dia sedang bermain di atas pohon. Kemudian ibunya mengatakan ya barakallahu fikum untuk bersembunyi karena Muhammad sudah datang. Nah, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Ibnu Sayyad, Nabi ingin mengetes ya kebenaran berita. Nah, katanya dia bisa mengetahui perkara gaib. Maka Nabi mengatakan, "Kamu bisa menebak apa yang ada ya, nah, di kepala. Artinya apa yang sedang aku pikirkan sekarang." Nah, maka Ibnu Sayyad barakallahu fikum ya berusaha mengeluarkan kemampuannya tadi barakallahu fikum, tapi dia tidak mampu. Dia hanya mengatakan duh duh duh. Nah, apa lanjutannya tidak tahu ya. Tapi maka Rasul mengatakan kadzabta, berarti kamu bohong ya. Nah, berarti bohong berita tentang Ibnu Sayyad ini yang dikatakan mengetahui ilmu gaib dan yang semisal dengannya itu bohong. Barakallahu fikum. Nah, ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Umar ya bergerak minta izin kepada Nabi, ini anak tak sembelih aja ya. Da'ni adribu unuqah. Rasul izinkan saya untuk menyembelih orang ini. Nah, kenapa kok dibiarkan hidup? Maka Nabi mengatakan, ya, biarkan saja wahai Umar. Kalau memang Ibnu Sayyad ini Dajjal, kamu tidak akan bisa membunuhnya. Karena yang bisa cuma Nabi Isa. Nah, kalau dia bukan Dajjal, ya sudah, ngapain? Ya, barakallahu fikum. Nah, dari keterangan Nabi di sini, barakallahu fikum juga masih ngambang. Ya, makanya sebagian para sahabat itu ada yang masih tetap meyakini barakallahu fikum kalau Ibnu Sayyad ini adalah Dajjal. Ditambah lagi pada satu peristiwa kejadian ya, ketika ada kerusuhan atau kasus kisruh barakallahu fikum perang, Ibnu Sayyad menghilang setelah itu dan tidak ditemukan jasadnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, sebagian mereka tambah meyakini ya, nah, nanti dia akan datang sebagai Dajjal. Barakallahu fikum. Nah, tapi bagi sebagian yang lain barakallahu fikum berdasarkan riwayat sahabat Tamim Ibnu Aus Ad-Dari, mereka berani meyakini barakallahu fikum untuk menyatakan kalau Ibnu Sayyad bukanlah Dajjal. Ya. Nah, jadi hadis Nabi yang berbicara kepada Umar tadi itu sebelum peristiwa beliau mendengar ceritanya sahabat Tamim. Yang dia bercerita tentang apa? Bertemu Dajjal di sebuah pulau. Nah, dalam riwayat Muslim. Ya, dalam riwayat Solihin ada. Barakallahu fikum. Nah, dari situ mereka mengatakan, ya pada saat itu Ibnu Sayyad masih di sana. Paham ya? Nah, tidak mungkin dia punya dua raga. Barakallahu fikum. Kemudian ditambah lagi barakallahu fikum, Ibnu Sayyad saat itu di Madinah, sedangkan Dajjal tidak akan bisa masuk kota Madinah. Ibnu Sayyad punya anak, Dajjal adalah laki-laki yang mandul, tidak bisa punya anak. Nah, maka dari situ sebagian mereka mengatakan Ibnu Sayyad itu bukan Dajjal yang barakallahu fikum dikatakan muncul pada akhir zaman, tapi lebih tepatnya Dajjalun min Dajjajilah. Nah, dia itu adalah ya pembohong atau pendusta dari sekian banyak pendusta yang ada barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Bisa antum lihat pembahasan ini dalam Fathul Bari ya. Ketika membahas hadisnya barakallahu fikum Ibnu Sayyad ini. Nah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa kita bahas. Natahbihul qadar. Subhanakallah. Bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. Wa atubu ilaika.